sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu. Sesuatu yang sangat sulit tuh ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Kadang ku berpikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Saat saja tiada kabarmu ku curiga. Entah penantianku takkan sia-sia. Dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu arah tentang dirimu. Apakah sama yang kau rasakan? Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu pejamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh. Terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan Aishito. Kenyataan hidup tanpa gairah. Ku mohon kau kembali. Rasakan